Persipura. What? What? What? What? What? What? Kami Jenderal. Persipura. What? What? What? What? What? Memang jago. Persipura. What? What? What? What? What? What? Kami Jenderal. Persipura. What? What? What? What? What? What? Memang jago. Hello Nusantara, ini kami dari Papua. Berawal dari zero, lewat sepak bola lalu jadi hero. Terus latihan, berikan yang terbaik untuk semua orang Papua. Di mana dong berada, kau selalu ada. Kami Persipura, dari Raja Ampat ke Merauke. Pasti semua suka Persipura, tim yang selalu jadi juara. Biar dan salam pesi bertahan, Manu Anggarika dunia keserangan. Feri Pahabol siap cetak gol, di bawah Mister Gawang ada Yo Jaehoon. Serang ulang-ulang, Ano Nelson Alom, Neri Alom. Serang terus dari segala sisi. Watch out Osvaldo Hai, Ian Kabes. Passing melepas, tendangan dilepas. So fast, so furious, who is the best? Keeper lawan jadi stress, komentator jadi stress. Boom, boom, bless, God bless, God bless. Bola di dribble, dribble, as a Snoop Dogg and wiggle, wiggle. Sorak-sorai penonton di tribun, atmosfer memanas di stadion. Persipura. What, what, what, what, what, what? Kami Jenderal. Persipura. What, what, what, what, what? Memang jago. Persipura. What, what, what, what, what, what? Kami Jenderal. Persipura. What, what, what, what, what, what? Memang jago. Persipura mania de komen. Hollandia. I am the Caracas dari Timika. Gerakan anak Melati. Hollandia. This is Black Boys 1963. Ingat bos, masih bos harus cetak gol. El Capitano de Rossoneri, let go. Doa jadi senjata utama. Ada Ricky Kayame, jadi jangan anggap remeh. I'm telling you this is Persipura day. Muhammad Tahir juga boleh. Persipura anti rasis, okay. Anisho jaga bertahan, tidur spy backup. Jangan macam-macam, bola ditendang. Shoot, shoot, shoot, shoot. Dengan tajam, lirik go, go, go, go. Seminggu tinggalkan kuliah, siap-siap nonton pertandingan. Demi Persipura akan kulakukan. Bila anda tidak suka, okay. Ada yang beri julukan Papua Brazilnya Indonesia. Talenta Papua tidak pernah habis. Siap mengecek-cek dengan bola. Junior Wilson siap cetak angka. If Ice Cube from MWA say this is a good day, I just wanna say today is a Persipura day. Persipura. What, what, what, what, what, what? Kami Jenderal. Persipura. What, what, what, what, what, what? Memang jago. Persipura. What, what, what, what, what, what? Kami Jenderal. Persipura. What, what, what, what, what, what? Memang jago.